angin sore sumilereng kata mungkur lawe awe tresnane wong sing wis luntur seribu janji terlanjur ku jatuh hati kecewa aku kan iya nanti orang nyono orang ngira orang impi ra percaya orang ngerti orang ngene iki birunya cinta tak lagi indah ku rasa hilang di talan pahitnya dusta. Kau citra janji.